mengenai Bani Israel yang disebut-sebut dalam Al-Quran, apakah sama dengan bangsa Israel sekarang ini? Wah, iya, nggak beda. Semuanya memusuhi Islam, anti-Islam, menyiksa, merusak, membuat kerelacuan di dunia. Itu sama. Bani Israel, ya. Dan sampai hari ini kesombongannya tetap ada. Menghinakan bangsa lain, itulah orang-orang Israel, Bani Israel yang disebut di dalam Al-Quran itu.